setelnya telang sara diri abdi lah dede lah tobat abdi tekiat nandangan tunggara diri lah lahan tak aya daya hirup ge disapu batur abdi mah yunik kalakai dungan bat abdi mah yunik kalakai maburake bawa ku angin kapingung temangi tungtung kasusah kedai pisah ngulubut hati baring hante benang di bebera melik nanya keserangan duh diri kumaha teuing lamun leuki setitai ayak serak taman sumarama sepdoti nandangan baik sedih iraha aku kuliga mamatak jadi kering pikir alah lah tobat abdi teh kieu nandangan kaperih bae dunungan kasedih teuih ngungkul ngakandung kabingungan najan paling majar mani majar mani. Terima kasih.